Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada sore ini yaitu masih pada bab yang sebelumnya, bab tibun nafas dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu ternilai sadaqah. Inna minal ma'ruf antalqa akhaka biwajhin talq wa an tufriga min dalwika fi ina'i akhik. Sesungguhnya termasuk perkara yang ma'ruf, yang baik. Tadi disebutkan kullu ma'ruf sadaqah, setiap yang baik adalah sadaqah. Dan sesungguhnya bagian dari yang ma'ruf, bagian dari yang baik adalah engkau bertatap muka, engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Ya. Dengan wajah apa? Yang berseri. Nah. Dan engkau tuangkan air yang ada pada dirimu ke bejana saudaramu. Itu bagian daripada ma'ruf, kebaikan. Sadaqah. Ikhwati fid din, a'azna zakumullah, sesungguhnya dalam hadis ini ada sekian pembahasan yang cukup luas. Ketika Rasul menyatakan bahwa kullu ma'ruf sadaqah, berarti kita harus tahu apa itu ma'ruf. Yang dinilai oleh Allah dan Rasulnya adalah sebagai bentuk sadaqah. Kan gitu. Maka luas pembahasannya, ma'ruf. Kullu ma'urifa. Nah, ma'rufuhu inda syara', bahwa ma'ruf. Naam, apa saja yang dinilai baik menurut syar'i, khalas, maka itu baik, itu ma'ruf. Naam, sehingga luas sekali sifatnya. Nah, ingat bahwa yang menyatakan baik adalah syar'i, bukan kita. Naam. Terkadang kita mungkin menyatakan ini baik, menurut syariat tidak baik. Terkadang mungkin kita menyatakan ini kurang baik, menurut syariat malah baik. Makanya ukurannya apa? Syari'. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh dalam hadis ini, bahwa termasuk bagian dari ma'ruf, kebaikan adalah engkau bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri. Bukan abis, abusan, bukan itu. Wajah yang seram, ketemu saudaranya mencurang, pahit gitu, bukan. Dan gitu. Assalamualaikum dengan baik, kemudian tegur dengan baik. Alhamdulillah. Karena Rasul menyatakan dalam hadis yang lain, tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Mesemu pada wajah saudaramu itu ternilai sadaqah. Naam. Ikhwati fid din, a'azinakumullah. Demikian pula Rasul memberikan sebuah contoh. Kamu bawa air, kemudian dituangkan kepada saudaramu yang memerlukan air tersebut, sadaqah. jangan dianggap bahwa itu sesuatu yang biasa. Lah, nah, ya, tapi ada nilainya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggal ikhlaskan kepada Allah. Ini. Wa fil hadits kata Syekh rahimahullah hatha atau hatsun ala fi'lil ma'ruf bima'nahu al-'am. Hadits ini ada motivator, dorongan, anjuran untuk berbuat ma'ruf. Ya, hadits ini terdapat sebuah anjuran atau motivator untuk berbuat apa? Ma'ruf dengan makna umum. Makna yang luas. Naam. Wal ma'ruf huwa ma'urifa hasanuhu syar'an wa aqlan. Naam. Kata beliau, ma'ruf itu adalah apa yang diketahui tentang baiknya menurut syariat dan akal sehat. Wahuwa diddul mungkar, lawan daripada kemungkaran. Berarti mungkar apa? Kullu ma angkara, kullu ma angkarahu syar'u wa aqlan. Apa yang diingkari oleh syariat dan akal sehat itu mungkar. Itu adalah kemungkaran. Fa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf fil akhir. Ini ada hadisnya juga riwayat Bukhari bahwa ahlul ma'ruf fi dunya kata Rasulullah hum ahlul ma'ruf fil akhirah wa ahlul munkar fi dunya hum ahlul munkar fil akhirah wal iyad billah. Orang yang ahlul ma'ruf di dunia, mereka senantiasa berbuat baik di dunia ini, baik kepada Allah dalam segala peribadatannya, baik kepada makhluk Allah dalam segala muamalahnya, mereka adalah ahlul ma'ruf, orang yang baik nanti di akhirat. Nah, artinya sangatlah benar, wajih sekali kalau Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menyatakan bahwa hadits ini merupakan hasun, motivator, dorongan, anjuran untuk melakukan kebajikan. Di mana orang yang ahli berbuat kebajikan di dunia, nanti di akhirat pun termasuk ahlul ma'ruf. Ya tentunya yang sedemikian ahlu sunnah harus terdepan. Ahlu sunnah harus terdepan dalam bab ini. Naam. Barakallahu fikum. Dan mereka na'udzubillah ahlul munkar, orang yang ahli munkar di dunia ini menjadi ahli munkar nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Naam. Wahwa badlu ma yumkinu badluhu linnas mimma yantafi'u bihi min umuruddin wa dunya. Sekarang mereka yang ahlul ma'ruf di dunia nanti akan menjadi ahlul ma'ruf di akhirat. Kalau ibadah kepada Allah, hubungan kepada Allah itu perkara yang wajib, artinya suatu yang betul-betul ditekankan. Ini sekarang Rasul kan memberikan sebuah contoh. Naam, mesem muka manis di saudaranya teranggap sedekah dan itu sebuah kemakrufan. Nuangkan air kebejanannya orang lain itu termasuk makruf dan itu sedekah. Khalas? Nah, sekarang upaya apa agar kita punya andil saham dalam bab ini? Yaitu bazlu ma yumkinu bazluhu linnas, mencurahkan dan mengerahkan segala kemampuan apa yang dimiliki untuk orang lain. Ya kan? Kan enggak harus orang yang kaya. Enggak harus orang yang punya uang banyak, enggak harus. Apa saja yang dia miliki, yang dia ada, yang dia mampu untuk membikin orang itu ngambil manfaat darinya, urusan kebaikan dunia dan akhiratnya. Ini ahlul ma'ruf. Tuh. Yantafi'u bihi. Orang lain bisa mengambil manfaat darinya. Fi'uddin wa dunya. Dalam urusan agama dan dunia. Mereka adalah ahlul ma'ruf. Di dunia ini. Mau bilang apa sekarang? Nah, rahmat Allah luas sekali, luas sekali, sehingga tidak ada celah bagi kita ada atau suatu hal yang tidak baik pada diri kita untuk menyalahkan. Wangil yo, mereka yang punya uang enak, bisa sedekah sini sedekah sana. Kami ini nggak punya uang, nggak bisa punya nilai kebaikan. Lah, tidak demikian, tidak sesempit itu kebaikan itu. Andil kita, saham kita di dalam menjadi ahlul ma'ruf tidak sesempit itu. Masih banyak di sana kemakrufan yang lain, kebaikan yang lain yang mesti kita apa? Badrul. Nah, kalau lebih anu lagi, badrul juhud. Nah, itu betul-betul upaya di atas upaya, mencurahkan segala kemampuan itu badrul juhdi. Untuk apa? Mimma yantafi'u bihi, yang bisa diambil manfaat bihi dengannya, min umur din wa dunia, dari urusan agama, alam akhirat dan dunia. Banyak ini, banyak. Ingat, ma'ruf di sini, nah, terkadang kita salah pahamnya di sini kaum muslimin, iya kan? Menilai baik menurut kacamata dia, bukan kacamata syar'i. Nah, ini yang sering kita dijebak lah dengan ungkapan-ungkapan dari mereka. Baik toh, ya kan? Kan enggak ada salahnya kan demikian kan? Ini kan baik juga kan? Itulah. Sementara dia posisinya adalah posisi awam. Ya apa cara dudukannya gitu loh. Kita pernah dijebak ya baru-baru ini, nah, ketua takmir, nah, masjid, di satu masjid, memang kitab-kitab, buku-buku di Saudi itu bagus, cuman memang ada yang saklek. Terus ya itu, dulu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan sunnahnya kan memelihara jenggot, kata dia. Lah masa memotongnya haram? Itu kan nggak pas. Ya toh, ya toh, kita digitukan. Iya toh, kata dia. Nggak pas kalau haram, kalau sunnah iya, holas. Kalau sunnah holas lah, kita terima kok. Sudah, sunnah sudah kita terima. Apa kita harus diem? Iya pak. Panjang urusannya kalau sampai demikian. Ya apa ini? Kondisi kita apa ngajar di masjid tersebut dihormati di situ. Naam, dituakan. Naam. Bahkan kalau perlu membentuk komisi tim fatwa yang enggak boleh bicara kecuali kita. Dalam agama enggak boleh. Dan dimarahi kalau ada bicara yang selain kita. Naam. Bicara agama diam-diam. Sudah ada pakarnya. Jangan ngomong. Digitukan. Tunjuk kita yang tunjuk. Kita dipanggil. Disuruh menghakimi. Gitulah. Iya toh. Nah. Itu kan dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasoro. Rasul demikian. Selisihi mereka, kan itu. Ini kan sunnah. Kalau sampai haram memotongnya. Ya enggak pas. Ya apa iki? Cara ni ngomong ini. Nah bilang, iya, memang sunnah itu adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah. Itu sunnah. Apakah ucapan beliau, ataukah perbuatan beliau, atau takrir beliau ketika sahabat berbuat, beliau mengiyakan, mendiamkan, ini sunnah. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah itu sunnah. Namun hukumnya ada yang wajib. Nah, ada yang apa? Iya betul, ada yang wajib. Ya wajib, ada yang wajib. Maka yang wajib ini ketika ditinggalkan, dilanggar, kita enggak berani. Takutnya jatuh pada perkara yang haram. Sambil kita aduh oh, muka-muka khair gitu. Naam, demikian muka-muka khair. Alhamdulillah enggak didebat. Coba didebat. Aduh, angin meneh. Mikirnya kan sulit itu. Sulit mikirnya itu. Nah, sulit. Naam. Jadi gitu. Yang perlu kita pahami sekarang itu, naam. Jangan ngeremehkan sunnah. Sudah. Tidak, tetap diagungkan sunnah. Tetap diagungkan kata dia. Itu khawatirnya itu bagian dari hal yang diwajibkan. Daripada nanti panjang. Ah, kan bahas yang lain. Gimana anu kembangan? Ya. Alhamdulillah lolos dari bab ini. Sudah masuk sudah. Jadi ya demikian yang jangan sampai sebab kalau iya, aduh. Berat, tidak boleh juga perkara yang seperti itu diiyakan. Yang apa terjebak. Datang lagi. Ada kematian orang Nasoro. Saya enggak enak kalau enggak apa, kalau enggak kalau di macam enggak enak. Enak saja. Nah, jadi wis kayak ketok. Mata kursi itu boleh kan? Boleh kan, enggak apa-apa kan? Sesama tetangga kan? Boleh kan? Terus boleh kan, enggak apa-apa kan? Cuma sekitar itu kan boleh. Boleh saja kan? Loh. Kita belum apa-apa sudah 10 kali kata boleh dan yang lainnya. Ya apa coba? Boleh, boleh kan? Mandikan nyolongin, tak mau mandikan nenda. Sesuai agama dah. Itu tak soalnya. Sekedar kursi tak untuk belakang. Saya mikir sih saya, ya oh iya. Mungkin yang mungkin orang-orang belum faham. Kalau mungkin belum faham tentang kewajiban terhadap jenazah muslim yang seperti itu. Yang lain muslim hanya berat negara boleh tuh tetangga apa ini sebelah rumah persis kecuali bisa nasihati keluarganya agar masuk Islam begini begini begini itu baru her datang ke nasihat makanya kafir bahaya mati kafir berat ini enam masuk Islam amuan bis apa kalau itu sudah ya toh sama tinggal di blok mana blok situ ya karena banyak muslimnya juga iya nah sudah kabur dengan tadi sudah hilang yang lainnya wis mikirnya mendingan gitu mendingan dialihkan ke yang lain daripada ini terus kejar-kejar boleh siapa boleh ya kata Ustaz Ahmad boleh ini nah itu penting ya baik demikian pula Rasulullah sebutkan dalam bab ini termasuk sedekah adalah na'am wa amru bil ma'ruf sedekah wa nahyu 'anil munkar sedekah amar ma'ruf itu sedekah nahi munkar sedekah yang kita bahas pagi tadi itu secara detail ini na'am thumma bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam anal ma'ruf ismun 'am na'am ismun am yatanawalu kullu ihsan ilal ghair sawa'un bi badalta malan aw badalta mata'an walau lam tajid syai'an walakita akhoka bi'nam biwajhin talq laisa abisan wala musa'iran bal kunta mutabassiman wa muhyan lahu bi tahiyatil islam fadzalika minal ma'ruf Kemudian Rasul menjelaskan bahwa ma'ruf itu suatu aktivitas yang sifatnya am, ismun am, yang sifatnya umum, menyeluruh, luas, yang mencakup dalamnya apa? Seluruh perbuatan baik kepada yang lainnya. Tamam? Apakah kamu lakukan, kamu curahkan kemampuan kamu dari sisi hartamu, atau apa yang kamu miliki? Hah? Jika kamu tidak mendapati sesuatu, setidaknya kamu apa? Bermuka manis dengan orang lain. Naam, tabassuman laisa abis, bukan kerang gitu, jangan gitu. Koyok. Naam, enggak noleh ke orang lain gitu, jangan. Abus itu namanya. Atau sifat merendahkan ketemu orang lain. Jangan. Jangan juga. Bal kunta mutabassiman, tapi kamu misem. Naam, dan menghormati dia dengan penghormatan Islam. Naam, fa idza huyitum bitahiyatan, kata Allah, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Begitu. Salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau kamu diberi penghormatan oleh mereka, naam, jawab. Jawab naam yang lebih baik atau sepadannya. Misalnya ada orang ke kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Minimalnya waalaikumsalam, minimalnya. Naam. Itu penghormatan dalam Islam. Ini semuanya termasuk ma'ruf. Wa idza ihtaja ila syai'in ma'aka kazadin aw ma'in aw nahwi dzalik mimma yantafi bihi a'taitahu minhu bitu'an mardatillah. Kalau orang lain itu membutuhkan sesuatu darimu, zat bekal apa yang dia inginkan darimu untuk kebajikan atau air dan yang sejenisnya, naam, yang dengan itu bisa diambil manfaat, beri. Beri darinya dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah. Jadi selalu diiringi ikhlas kepada Allah ini. Naam, terus ini. Pokoknya kebaikan yang ada secara syar'i itu selalu diiringi dengan ikhlas. Terus. Mardhatillah, mardhatillah, ikhlas kepada Allah. Terus demikian. Jangan sampai luput, lepas dari ini. Wadih. Naam. Lidha, oleh karena itu Rasul menyatakan, fa'in wa antuf righa min dalwika fi ina'i akhi. Naam. Di antara bentuk ma'ruf atau sedekah itu adalah bejana yang kamu miliki itu. Naam, yakni lau lam yujad ma'aka illa ma fi dalwin aul maghrab aul kurba. Jadi ini semuanya adalah bejana-bejana yang terbuat dari kulit. Ghirab atau kurba itu dari kulit yang isi air. Naam, dalun itu timba atau timba. Timba dan yang sejenisnya dalun. Tamam? Naam. Atau yaitu tempat air lah. Saudaramu butuh, tuangkan ke situ. Ini. Jangan sampai meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan. Naam. Jangan sampai meremehkan apa? Kebaikan sekecil apapun. Lakukan. Au nawa afraghta minha, dan kamu tuangkan darinya ke bejana saudaranya. Lintafi. Naam, agar bisa diambil manfaatnya, agar bisa dimanfaatkan. Fadzalika minal ma'ruf. Itu termasuk ma'ruf. Waqad tsabata ahlul ma'ruf fid dunyahum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ini yang kemarin yang disebutkan di atas, bahwa telah ada riwayat yang sahih. Ahlul ma'ruf fid dunyahum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang-orang yang memang ahli berbuat baik di dunia ini nanti menjadi ahlul ma'ruf di akhirat. Wa annahu min husni al-khuluq, min husni al-khuluq, karena ini termasuk akhlak yang mulia. Wal ba'ith alaihi tibun nafs. Naam. dan yang membangkitkan ini semua adanya jiwa yang bersih, yang baik. Dengan dua makna, jiwa baik yakni maknawi, keikhlasan, naam, dan apa namanya, meyakini itu adalah sebuah bantuan yang memang harus kita bantu, ta'awun alal birru taqwa, itu dibangkitkan dalam, terbangkit dalam itu sehingga dia bisa demikian berbuat ma'ruf. Atau tibun nafas dengan makna hissi, yaitu kondisi badan yang seger sehat, itu cepat kalau berbuat ma'ruf, nggak malas, nggak apa, tibun nafas, semangat gitu loh. Ya, ya. Wa raja thawab minallah al-karim al-wahhab, dan mengharap thawab, pahalanya, ganjarannya dari Allah al-karim yang maha karim al-wahhab yang maha memberi. Fahani am hadzal khuluqul karim li ahli al-islam al-awfiya, sungguh sebuah kenikmatan, sebuah ketenangan akhlak yang mulia ini ketika dilakukan oleh ahlul Islam, insyaallah, wa ahlul iman, dan ahlul iman, wal ihsan al-atqiya, dan ahlul ihsan al-atqiya, orang-orang yang takwa, alladzina tasharrafu bi askal ibadat, yang mereka betul-betul memuliakan ibadah-ibadah yang paling bersih di sisi Allah Taala, paling suci, insyaallah. Naam, wa tahallu bimakarimil akhlak fi hadhil hayah. Dalam kehidupan ini dia praktekkan, dia kantongi, dia hiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Ikhwati fid din, a'azina jazakumullah, terkadang kaum muslimin itu tidak terlalu menginginkan dalil yang kita hafal. Tidak terlalu menginginkan hadis yang kita hafal atau fatwa-fatwa ulama yang kita ketahui. Kadang-kadang demikian. Tapi akhlak kita dengan mereka lewat situ masuknya kadang-kadang. Nah, begitu masuk akhlak itu kepada mereka, nah, maka untuk memasukkan ayat hadis atau fatwa tadi lebih mudah. Terkadang demikian. Tanpa kita meremehkan ayat, na'udzubillah, hadis atau fatwa-fatwa ulama. Nah, demikian pula tanpa kita seenaknya akhlak itu. Naam. Dalam memahaminya, iya naam. Itu kan awam. Terus siapa? Yes. Diundang tahlilan tekosik lah sementara ini. Gak apa-apa, wis. Demi menjaga hubungan. Nah, akhlak kita kalau baik seperti ini, nah, maka kita akan senang mereka. Sesekali, agar mereka tahu bahwa kita ini gak keras, gak kaku, datangi ketika diundang tahlilan kematian atau seribu hari ini atau ini. Oh, jangan, afwan. Untuk gini-gini, afwan, gak bisa. Nggak bisa, caranya yang baik nolak. Kan dia. Nah, dilihat, ya apa RT kita ini. Yang kita tinggal di masyarakat awam, bukan di masa lafi. Kalau di masa lafi kan enak, gak kira. Ayo tahlilan rek, ayo anu rek. Nggak ada. Kalau sampai ada di masa lafi ngundang demikian, cepat. Cepat-cepat diamankan ini. Cocok, orang sing kong selet ini. Nah, kan gitu. Ini tidak, kita bermasyarakat. Ya apa caranya ini untuk nolak dengan cara yang baik? Ternyata ketua RT-nya orangnya baik dan bisa diajak ilmiah. Pak, mohon maaf, kami belum berani, mohon maaf, menghadiri acara yang seperti ini dan yang semisalnya. Undangan tadi itu tunjukkan. Oh gitu, iya. Takut, takut betul. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kenapa? Karena kita milih yang pas, yang kita ajak bicara. Tapi kalau salah pilihannya, nah kejadian ini, kejadian. Wufit, nah karu-karuan sudah. Nah, pasti. Dan mohon maaf kalau ada undangan lagi, dilewati aja. Oh ya, alhamdulillah. Nah, kita buktikan demikian, tidak ada masalah. 10 tahun. Aman. Sudah, memang harus sih sabar, tak bisa morok sembarang. Undangan RT, rapat RT. Oh, baru kali itu tahu bahwa di situ campur laki perempuan, campur. Ya kalau perempuannya pakai cadar semua mungkin ya, bukan mending loh, bukan mending. Ada pakai cadar misalnya, itu masih, pakai cadar masih gitu. Nah, ini enggak. Ya enggak tahu pakaiannya kayak apa. Begitu mau masuk, aduh, jadi rapat RT kok gini, mundur pulang, nyari lagi siapa ini, ya kira-kira pas, ini, assalamualaikum, salam, saya sebagai warga di sini mohon maaf betul, apa, ya itu, nggak sanggup saya ikuti rapat RT di sini, lu kenapa? Takut iman jatuh. Takut iman ini, aduh, lemah iman kita ini. Kenapa? Jadi sama mereka dianggap biasa gitu. Dia kenapa? Nah itu. Baru kali ini saya melihat rapat itu ternyata campur lagi perempuan seperti itu. Saya takut kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik kalau sampai. Gitu. Enggak biasa amatnya. Bukan enggak biasa, takut. Enggak boleh. Bukan masalah biasa atau tidak biasa. Oh sudah tidak apa-apa, nanti kita sampaikan ke majelis, sampaikan minta maaf dan na'udzubillah bilang gitu sudah. Sudah alhamdulillah sampai 210 tahun tidak pernah ikut sekalipun. Alhamdulillah mereka baik, bahkan beli rumah ini sudah menjadi warga sini. Kalau ada orang ganggu dibela, nuduh macam-macam bela. Itu teroris. Langsung bendaharanya RT, sekretaris RT, siapa yang bilang langsung gini, siapa yang bilang untuk warga saya ini, bapak ini, saya yang tahu bukunya, rapotnya saya yang tahu, nggak ada. Harapannya apa? Allah kasih kemudahan, minimal mereka cinta dakwah kita, cinta ya nggak ganggu lah, itu minimal ke dakwah kita, itu yang kita harapkan. Kalau menerima alhamdulillah ya. Begitu ada kematian cepat kita muslimin kabeh ada kematian ya udah ya, apa ini caranya kita serahkan ahlinya. Nah, sudah begini diatur ya, imami kita sholat jenazah, mudah-mudahan dari awal ini sampai akhir nanti sesuai dengan tuntunan Rasul. Allahu Akbar. Salat selesai. Meneng-menengan. Ngono caranya tuntunan Rasul seperti itu. Gak pakai reward gitu loh. Nah, enggak pakai reward ya. Biar mereka mikir. Tapi masih tetap nyuruh. Ingat. Kita salat jenazah. Mudah-mudahan sesuai dengan tuntunan Rasul, takbir, selesai. Kok garingan ini? Aduh, nggak ada yang berani. Alhamdulillah, tidak sampai rumput. Tidak. Sunnah apa ini? Tidak, abadat. Jadi seperti itu ya. Barakallahu fikum. Sebenarnya ada hadis ini masya Allah luar biasa setelah ini. Nah, ya. Sebenarnya kan jam 6 kurang berapa dia? Hah? Enam. Kita teruskan barakallahu fikum. Babu man ma yajibu bab apa yang yajibu, yang diwajibkan bagi kita semua untuk membantu al-malhuf, orang yang terdolimi, teraniaya, ya kan? Perintah dari Rasul itu na'am, unsur akhoka kana zaliman au madluman, kata Rasul. Na'am, tolong saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Bayangkan, yang zalim itu loh, yang menganiaya itu ditolong. Demikian pula yang dianiaya juga ditolong. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika perintah itu tidak ada dalil lain yang memalingkan kepada makna sunnah mustahab, ya hukumnya wajib. Na'am. Gitulah. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang dianiaya itu kita paham. Kif, bagaimana kalau menolong orang yang mendolimi, apa dibantu, ayo get pisan. Enggak. Tahan. Na'am. Tahan. Jangan boleh berbuat zalim, itu namanya bantu. Sebab dia dosa kalau zalim. Nah, agar dia terbantu enggak dosa, cegah. Ojo, ojo, jangan kamu zalimi dia. Itu namanya membantu yang mendzalimi. Baik. Disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mal khair? Rasul ditanya, amalan apa ya Rasulullah yang paling baik? Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billah, iman kepada Allah, wa jihadun fi sabilillah, fi sabilihi, dan jihad fi sabilillah, itu amalan yang paling baik. Qala, fa ayyur riqab afdal ya Rasulullah? Naam, yang berkaitan dengan budak ini, apa yang paling afdol? Naam, dalam kita mendapatkan kebaikan untuk dimerdekakan tentunya. Naam, untuk diapakan? Dimerdekakan. Rasul menjawab, a'laha samanan, yang paling tinggi harganya. Wa anfasaha inda ahliha, dan yang paling bermanfaat, paling nafis, paling berharga menurut ahlinya, miliknya. Qala, afara'aita in lam astati ba'dal amal ya Rasulullah, kaif, apa pendapat engkau kalau saya ini enggak mampu untuk melakukan sebagian amalan yang ada dalam Islam ini? Rasul menjawab, tu'inu dha'i'an au tasna'u li akhraqa, ya kamu bantu orang yang betul-betul dha'i, yang betul-betul membutuhkan bantuan. Nah, bantu. Au tasna'a li akhraqa, atau kamu berbuat kepada orang yang lebih lagi enggak punya apa-apa. Naam. Kalau doi itu dia enggak punya kemampuan untuk misalnya ngangkat barang ke kendaraannya enggak mampu, kamu bantu. Misalnya dia punya modal enggak paham apa-apa, kamu bantu. Atau dia punya apa? Enggak, dia enggak bisa mengaplikasikan menjalani ini. Bantu. Kalau akhroko ini sama sekali gak punya apa-apa. Please. Wala keahlian, wala syik, wala syik. Bantu. Ayo carikan hal. Ya apa supaya diterbantu. Apakah pekerjaan duniawi atau akhiratnya dunia, agamanya. Nah, gak punya apa-apa. Bantu. Kan begitu. Nah, cuman di sini ikhwan, ada banyak pembahasan gitu loh, banyak pembahasan terkait dengan yang enggak punya apa-apa ini. Nah, selama sehat akalnya, insya Allah mudah. Yang kita khawatir itu kalau enggak kurang sehat. ini kadang-kadang menjadi fitnah bagi kita gitu loh. Kalau kurang sehat. Nah, diamanati suatu, naam, jaga, amblas, hilang kabeh. Nah, ini enggak sehat dari sisi agamanya atau enggak sehat dari sisi sarafnya. Nah, ini juga demikian, artinya kita harus menempatkan posisi kita pada porsinya dan memposisikan mereka pada porsinya juga. Wah, ini termasuk bagian syariat. Inzilun nas manazilahu. Naam. Demikian pula yang akalnya sehat, ya normal dan enggak punya apa-apa dan enggak ngerti apa-apa, itu enak. Cara ngomongnya kita enak. Apa yang diinginkan? Anak enggak ngerti agama sama sekali. Ya opo ini kepengin tahu tentang Islam, kepengin sholat yang benar, wudu yang benar, ajari. Begini, begini. Anak ini punya anak satu, enggak punya pekerjaan, di PHK begini, begini, enggak punya kemampuan, keahlian sama sekali. Oh, itu kamu. Nah, mau kerja yang halal? Mau. Begini. Anak enggak paham, kita ajari. Enggak ngerti, ajari. Ayo, pegang ini. Enggak bisa pegang. Nah, sudah mulai ini. Enggak bisa pegang. Oh, anu, coba dilihat. Enggak bisa lihat. Coba dipraktikkan gini. Enggak bisa praktikkan. Coba di anu. Enggak bisa anu. Bisanya apa? Nih. Ini berat. Bisanya apa? Saya bisa makan sama tidur toh. La ilaha illallah. Ya wis istirahat dulu. Sabar kita. Kok ini goblok jangan. Ya wis. Wis. Ngaso sik. Mungkin antum masih capek mungkin ininya, ya. Istirahat. Sabar wis. Nah. Pegang ini, sapu itu lo pegang. Ya apa caranya? Gini. Ya. Gerakkan. Nah, itu. Di halaman bersihkan. Caranya ya apa? Wis sakarepmu. Terserah antum. Yang penting bersih. Nah, terserah antum, yang penting apa? Bersih. Nanti ada upahnya. Oh, gitu. Iya. Itu bersihkan, cabut rumputnya, ikin dan sebagainya. Enak kan? Iya enak juga. Iya enak kalau seperti itu. Lek gak iso kabeh ini yang taab. Nah ini tidak bisa dan sebagainya. Nah ini yang mungkin perlu kita ekstra sabar. Lebih sabar. Nah. Di akhraqa. Qala afaraita in du'aftu. Masya Allah sahabat ini. Ya apa ini kalau aku gak mampu menolong orang yang tadi itu yang membutuhkan pertolongan tidak mampu, kemudian menolong orang yang nggak bisa apa-apa nggak mampu, kef. Apa antum lihat bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Bukan dimarahi, bukan cengkon goblok, bukan. Kutuk demikian. Naam, tada'un nasa minasyar. Caranya, kamu tinggalkan orang-orang yang jelek, jangan kamu pergauli. Jangan menjadi temanmu orang jelek, tinggalkan kejelekan itu. Minggir. Ojo kumpul mbek wong jelek gitu loh. Ya. Karena itu sedekah kata Rasul. Enggak mungkin dia menyatakan anak enggak bisa meninggalkan orang jelek. Nah, enggak akan demikian. Nah, itu yang bermasalah demikian. Tinggalkan orang yang jelek-jelek itu. Itu sedekah. Tasaddaqaha ala nafsika. Yang kamu sedekahkan kepada dirimu. Jadi sedekah kepada dirinya itu dengan cara apa? Meninggalkan kejelekan dan orang-orang yang berbuat jelek. Jangan dijadikan sebagai teman. Karena ini pengaruhnya besar kepada seseorang. Kenapa misalnya? Nah mereka itu sesat, Musa Duwais misalnya, Ali Hasan Al-Halabi rusak kama hadza karena pergaulan di antaranya. Pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang kama hadza. Kenapa orang-orang yang khair baik jadi ahlu sunnah genazen jadi ruwet kayak gitu? Pergaulan. Bergaul dengan orang-orang nyimpang, akhlaknya jelek, pemahamannya jelek kama hadza. Kan begitu. Nah, permisalan orang yang bergaul dan berteman dengan orang-orang yang jelek itu bagaikan orang yang datang kepada pandai besi. Kamu datang ke orang bikin pisau dan yang lainnya itu, datang masuk ke situ, datang tok lihat aja, ya, pulang bau apa kira-kira bajumu? Ya bau nggak harum, ya bau aroma-aroma itu. Nah, kalau kamu terus-terusan seperti itu, apinya. Itulah perumpamaan orang yang bergaul bersahabat dengan orang-orang yang jelek. Nah, minimal baunya ikut jelek. Nah, ada seseorang baik, nah, rajin taklim, rajin sholat, ibadah kepada Allah, masya Allah, salafi ahlu sunnah. Nah, kumpul dengan para preman. Entah apa alasannya, entah anak sehati mereka, anu sama anu. Pokoknya kita pahlawan anu. Kita tebang kape. Kumpul di situ, bergaul. Nah, mereka preman atau orang-orang embongan dan yang lainnya, naudzubillah min dzalik, atau acara-acara bid'ah atau syirik maksiat yang dia kumpul di dalamnya. Dengan alasan apa dia kumpul dengan itu? Ingin menasihati, ingin meluruskan. Pertanyaannya, apakah demikian ahlu sunnah berbuat? Itu satu. Yang kedua, apakah antum ini punya iman ganda? Sehingga bisa menyelamatkan diri dari itu. Nah, dua pertanyaan itu sudah bisa jawab, sudah bagus. Bagus untuk tobat maksudnya. Nah, untuk tidak mungkin bergaul dengan mereka. Sudah. Minimal orang-orang akan menilai, tiba elek wong iku. Minimal itu, minimal. Kumpulne kok. Jarene ibadah rene, waduh, ternyata mbik mereka wis minimal. Wa illa na'udzubillah akan terjebur ke situ. Demikianlah perumahan orang yang baik, bagaikan orang yang datang kepada penjual minyak wangi. Nah, datang saja dia, keluarnya sudah bau minyak wangi. Kumpul saja dengan orang-orang yang soleh, kumpul tok sudah. Itu saja bergaul, sudah harum. Wong ikuti baik, kumpul wong apik. Minimal orang demikian. Wa illa dia sudah baik posisinya. Apalagi mengambil faedah, mengambil ilmunya, akhlaknya, kebaikannya dari orang yang baik tersebut. Masya Allah. Sejauh itulah kerusakan orang ketika dia bergaul dengan orang-orang jelek. Dan itu perusak fitrah. Perusak fitrah. A'udzubillah min dzalik. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Naam, hadith ini, naam, subhanallah, mencakup sekian khisalul khair. Sekian khisalul khair wal bir. Ada sekian permasalahan kebaikan-kebaikan di dalam hadith ini. Banyak jihad itu diterangkan fisabilillah. Naam, bukan kita perang dengan kafir. Naam, itu bagian. Nah, membantah ahlul bidah, membantah kesesatan, itu bagian jihad. Mencari ilmu ini itu. Nah, di antaranya ketika Rasul ditanya amalan yang paling baik adalah, beliau menjawab yaitu amalan yang soleh yang paling besar pahalanya, nah, dan paling banyak kemaslahatan kebaikan kembali kepada dirinya adalah iman billah. Ya, iman kepada Allah itu suatu amalan soleh. Ketika tidak ikhlas tentunya, yang pahalanya besar dan kembalinya kepada pelaku. Nah, Rasul terangkan di sini, wal iman billah yataḍammanu al iman biwujudihi. Iman kepada Allah itu mencakup iman adanya Allah. Allah itu pasti ada, wujud, wujud. Naam. Wajib kita mengimani Allah itu ada. Fa huwal hayyul qayyum wal awwal akhir. Wal zahir wal batin. Dialah Allah. Al hayyu al qayyum al awwal al akhir. Al zahir wal batin. Naam. Itu. Dan Allah itu alal arsy istawa. Di atas arsy Allah istawa. Ar-Rahman al arsy istawa. Makanya ketika kita ditanya aina Allah, di mana Allah? Fis sama. Wajib kita meyakini Allah di atas arsy, di langit. Jangan sampai selain ini. Karena muslim yang meyakini Allah di mana-mana itu batil. Zat Allah di mana-mana itu batil. Nah, karena Allah yang menyatakan Ar-Rahman al arsy istawa. Kholas, titik. Ala wurtafa'ah. Ar-Rahman ini Allah SWT di atas arsy. Istawa di atas arsy. Langit yang ketujuh, di atas langit. Dan demikian pula ketika Rasul bertanya kepada seorang budak wanita, aina Allah, di mana Allah? Langsung fis sama dan mengisahkan ke atas langit. Waman ana, dan siapa aku, kata Rasulullah kepada budak wanita ini? Anta Rasulullah. Maka Rasul memanggil tuannya miliki atikha, merdekakan budak ini. Fa innaha minatun, merdekakan wanita yang mukminah. Ikhwati fid din, a'azina zakumullah. Dan iman billah ini kepada Allah mencakup juga iman dengan Allah. Maksudnya apa? Iman dengan uluhiyahnya Allah, annahu huwal ma'bud bihaqqin. Dialah Allah. Naam. Satu-satunya yang diibadai dengan hak, dengan benar. Peribadatan kepada selain Allah adalah batil. Ini sudah luas ini kalau diterangkan. Nah, mereka minta kepada orang di kuburan itu syirik kepada Allah. Batil mereka berdoa tawaf di kuburan, iki-iku meyakini bahwa ini punya kekuatan bisa tolak balak dan sebagainya. Itu sudah perbuatan yang mengkotori la ilaha illallah. Dukun, sihir, grup-grupnya itu sudah batil sudah. Is. Man ata urrofan, kata Rasul, man ata gahinan fasa'alahu fala tuqbalu salatu arba'ina yauman. Barang siapa datang kepada dukun, hah? Tukang tebak. Naam. Yang orang menyatakan orang apa? Bukan, orang pintar, pintar nipu. Maksudnya pintar nipu. Naam. Datang saja tanya tentang urusan, datang dan tanya, sudah 40 hari salatnya enggak diterima. Datang dan tanya membenarkan ucapannya si dukun ini, dia telah mengingkari apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Panjang maksudnya, panjang. Nah, wadah. Hati-hati. Naam, hati harus hati-hati kita dalam bab ini. Naam. Dialah Allah Subhanahu wa taala wahdah, duna siwa. Selain daripada Allah tabaraka wa taala, la yastahiqu minal ibadah syai'an, tidak berhak untuk mendapatkan ibadah sedikit pun. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada sahabat yang masih gulam, fa idza sta'alta fas'alillah. Kalau kau minta kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Pendidikan nabawi. Nah, bukan pada yang lainnya. Ini masalah syirik masalahnya. Urusannya panjang, berat. Wadah. Nah. Wa yatadammanu tauhid fi rububiyyah, dan mencakup juga iman kepada Allah tauhid rububiyah. Apa itu? Fa huwa ar-rabbul khaliq, ar-rabb al-khaliq, ar-raz ar-razzaq, ar-raziq, al-muhyi al-mumit, al-mudabbir li jami' al-umur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Rabb, memelihara seluruh alam ini. Al-Khaliq yang menciptakan, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, Maha. Naam. Makanya Abdul Razzaq, Abdul Khaliq kan gitu. Nama orang Abdul Razzaq, hambanya Ar-Razzaq, hambanya Allah yang Maha merezeki. Abdul Khaliq, hambanya Allah yang Maha menciptakan seluruh alam ini seisinya. Al-Muhyi, naam, yang Maha menghidupkan. Al-Mumit, mematikan. Al-Mudabbir, yang mengatur seluruh urusan dunia ini, umur. Al-Mutasarrif fi malakuti samawati wal ard, dan yang mengatur, naam, seluruh alam, langit-langit dan bumi ini semua. Dan tidak ada yang bisa mengkritik terhadap ketetapan Allah, hukum Allah. Dan tidak pula yang bisa menolak ketentuan Allah. Naam. Begitu. Dan masuk iman kepada Allah juga adalah iman dengan nama-nama Allah yang baik. Naam. Iman dengan nama-nama Allah yang baik, sifat-sifat Allah yang maha luhur, maha tinggi, yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Demikian pula termasuk iman kepada Allah adalah menjalani perintah-perintah Allah, amalan, ilman, wa amalan. Naam, melaksanakan tunduk terhadap perintah Allah secara amalan, secara ilmu dan pengamalan, murni mengharap ridha Allah, menjauhi seluruh apa yang Allah larang dalam rangka mengagungkan Allah, takut akan siksaan Allah. Sebagaimana juga mencakup adalah memakan atau melakukan atau mengambil sesuatu yang halal, naam, menghilalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan mengambil pelajaran, naam, dan mengambil ibroh pelajaran dari apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah-kisah dan permisalan-permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Naam. Begitu. Demikian pula dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ini semua masuk dalam tatanan iman kepada Allah, masuk dalam kandungan iman kepada Allah. Luas ikhwan. Makanya para ulama menurut ibnya sendiri menulis Kitabul Iman. Nah, dan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kitabul Iman begitu luas kandungannya dan menyeluruh pembahasannya, yang tentunya kita ya syai'an fa syai'an belajar sedikit demi sedikit agar kita betul-betul memahami kandungannya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore ini, insyaallah taala. Keterangan hadis berikutnya ini masih bab ini, kita akan baca pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.